Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yudhi'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Nikmat Islam, iman, bisa mengenal tauhid, bisa mengenal sunnah, bisa mempelajari Al-Qur'an, bisa mempelajari hadis. Nikmat-nikmat lain kita dapatkan seluruhnya hingga detik ini. Mudah-mudahan harapan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena dengan rasa syukur itu, Allah berjanji akan menambah kenikmatan yang kita dapatkan. Khairin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran hadis dari kitab yang berjudul Mudzakaratul Haditsin Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' karya Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Sampailah kita pada hadis yang ke-18 dengan judul Alamatun Nifaqi, tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhu. Wa'an Abdillah bin Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha إذا تمن خان وإذا حدث كذبا وإذا عهد غدرا وإذا خاصم فجرا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. Hadis ini secara ringkas sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kita baca penjelasan hadis ini. Rawil hadis, rawi dari hadis ini adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Amr Ibn al-As. Nama beliau Abdullah, nama ayahnya Amr, nama kakaknya adalah Al-As. Dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah Al-Qurashi As-Sahmi, beliau dari kabilah Quraisy sehingga disebut dengan Qurashi. Abu Muhammadin, nama kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Waqila Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan nama kunyah beliau bukan Abu Muhammad tapi Abu Abdurrahman. Hada wa hada, yang ini dan yang itu, para ahli sejarah menyebutkannya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Rabi hafizahullah, ahadus sabiqin al-mukthirina minas sahabati, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebutkan keutamaannya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan dari kalangan kaum ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Pujian bahwasanya Allah ridha kepada mereka, ini satu keutamaan tersendiri. Kalau orang-orang lain selain mereka belum dipastikan ada keridhaan pada mereka, namun hanya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan pula di sini di antara sifat sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah al-mukthirina minas sahabah. Maksudnya adalah beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwa al-abadilatul fuqaha, beliau termasuk satu dari empat sahabat yang memiliki nama Abdullah. Abadilah ini jamak dari abad atau orang yang bernama Abdullahi, Abdullah, hamba Allah. Al-fuqaha, di mana keempat sahabat ini sama-sama ahli dalam fikih, paham tentang perkara agama. Mereka terkenal dengan sebutan al-abadilatul arba'ah. Mereka terkenal dengan sebutan al-abadilatul arba'ah. Sahabat yang bernama Abdullah yang berjumlah empat orang. Atau kalau secara ringkas, empat sahabat yang bernama Abdullah. Itu al-abadilah al-arba'ah. Siapa saja mereka? Para ulama menjelaskan, hum Abdullah bin Umar, yang pertama Abdullah bin Umar, kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas, kemudian yang ketiga Abdullah ibn Zubair, yang keempat beliau Abdullah bin Amr ibn al-As, depannya bernama Abdullah. Mungkin barangkali ada yang bertanya, kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dalam jajaran al-abadilah al-arba'ah padahal namanya Abdullah, beliau juga sahabat. Para ulama menjelaskan diantaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, masanya sedikit berbeda. Artinya empat orang tadi yang bernama Abdullah itu termasuk syughar tabi'in, sahabat-sahabat kecil yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan kecil menimba ilmu dari Rasul. Sementara Abdullah bin Mas'ud meninggal lebih dulu karena usianya yang lebih tua. Usianya lebih tua. Di empat orang sahabat ini belajar bersama kepada siapa? Kepada Rasulullah. Menimba ilmu bersama sampai mereka pada tingkatan fuqaha, ulama, alim dalam bidang agama ini. Ini kalau kita mau mengambil pelajaran dari sisi kisah mereka ini, ada keutamaan menuntut ilmu sejak dari kecil. Siapa yang paling kecil di sini? Mudah-mudahan menjadi ulama. Demikian tentunya yang lainnya juga tidak menutup kemungkinan, karena rata-rata umur kalian di sini di bawah 15 tahun atau di bawah 17 tahun. Kalau ada yang lebih masih bisa, ada kesempatan. Perbedaannya dengan orang-orang yang sudah tua bagaimana, atau yang sudah besar, dewasa, atau sudah berkeluarga, dengan beban pikiran yang sedikit, kalian ditugaskan di sini untuk belajar oleh orang tua, maka diharapkan bisa maksimal dalam menghafal, bisa maksimal dalam mencatat, bisa maksimal dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat, melatih diri. Sejak kecil sudah dilatih kebiasaan yang baik, sejak kecil sudah dilatih sifat-sifat yang baik dengan aturan-aturan yang mendukung kalian seluruhnya. Nah, beda mungkin dengan orang tua kita seluruhnya. Ada yang mungkin mengenal agama atau mengenal sunnah ini lebih dalam dengan usia 30 ke atas atau 40, sudah banyak pikiran, ada kesibukan untuk mencari ma'isyah, mata pencaharian, sehingga kesibukan pun bercabang. Ya mungkin alhamdulillah ada taklim harian tiap malam, ini satu keutamaan, namun tidak semaksimal anak-anak kecil yang bisa menyerap, bahkan sekali dengar pun bisa hafal insyaallah ta'ala. Sehingga diharapkan anak-anak yang ada di sini menjadi ulama seluruhnya, hafazul Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya dijelaskan al-mufradat, kosakata. Kosakata dalam hadis disebutkan yang pertama adalah an-nifaqu, nifaq atau kemunafikan. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, an-nifaqu mukhalafatul batini lil-zahiri. Namanya kemunafikan adalah batin seseorang menyelisihi penampakannya. Batin seseorang tidak sama dengan zahirnya atau lahiriahnya. Ya. Bisa dipahami batin itu apa? Batin itu ibaratnya apa yang ada dalam hati kita ini, berupa keyakinan. Yakin tidak? Ah, penampakannya, lahiriahnya muslim, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lah, persaksian ini kalau tidak sama dengan keyakinannya, ternyata dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ia malah menyembah selain Allah di saat sembunyi-sembunyi. Ya, ketika bergaul dengan masyarakat menunjukkan keislaman, pecinya putih, pakai sarung, pakai atribut seorang muslim, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak yakin. Demikian pula persaksian tentang kerasulan Nabi kita tidak yakin. Ini namanya nifaq, batin seseorang menyelisihi penampakannya atau lahiriahnya. Kemudian dijelaskan di sini, wa aslu min nafiqai al-yarbu'i. asal kata nifaq itu berasal dari kata nafiqa yarbu. Nafiqa artinya sarang. Yarbu haiwan mirip dengan fa'roh, mirip tikus. Hewan yang mirip tikus, bukan tikus yang kita lihat biasa berseliweran di rumah kita atau di sawah, tapi ini mirip tikus. Telinganya mirip, matanya hitam besar, ekornya panjang, mirip tikus. Namun perbedaan pada kaki. Kaki belakangnya panjang, kaki depannya hampir tidak terlihat, saking kecilnya kaki depan. Ini namanya yerbo. Binatang yerbo ini punya sarang. Sarangnya namanya nafiqa. Bisa dipahami ini? Berarti yerbo nama apa? Yerbo nama apa ini? Nama binatang mirip tikus. Nafiqa itu sarangnya. Sarang yerbo. Nah, bisa dipahami di sini? Dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizallah, wa hiya ihda juhrihi yaktumuha wa yudhir ghairaha wa yudhir ghairaha. Binatang nafiqa ini atau tikus Arab sana, kita katakan tikus Arab mungkin ya, karena di sana adanya, di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, punya sarang mirip tikus yang ada di negeri kita. Satu lubang di sini yang nampak satu, ternyata banyak jalan-jalan di bawah itu. Jalan tembus sana, tembus sini. Kita tahunya cuma satu, kecil. Tahunya itu saja. Ya, dia menyembunyikan satu atau menampakkan yang lainnya, menyembunyikan satu lubangnya, menyembunyikan satu sarangnya. Artinya ada yang tampak satu, namun ternyata di dalamnya ada pula jalan lain yang tembus ke arah yang lainnya. Ini asal kata dari nifaq. Mirip dengan tadi arti yang dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Batin sama penampakannya berbeda. Yang tampak Islam, batinnya kafir. Wal iyadu billah. Kemudian kosakata yang kedua, al-ghadru. Al-ghadru di sini karena pakai alif lam berarti itu isim. Dalam hadis disebutkan ghadara, itu fi'il madhinya, kata kerja lampau. Wa idza ahada ghadara, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, jika ia mengadakan perjanjian atau persetujuan, ia tidak memenuhi perjanjiannya. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, arti ghadara dalam hadis atau dengan penyebutan al-ghadru dalam kosakata ini adalah tarkul wafa'i bima ahada alaihi. Ghadar itu artinya tidak memenuhi perjanjian. Tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati antar dua pihak, sudah berjanji demikian dan demikian, dicatatkan beberapa poin yang harus disepakati, disetujui dalam perjanjian itu. Lah, orang ini tidak menepati atau tidak memenuhi perjanjian itu, itu namanya ghadara. Baik. Kosa kata yang ketiga disebutkan al-mukhasamatu. Mukhasamah artinya adalah al-munaza'ah. Munaza'ah ini adalah adanya pertentangan atau perlawanan. Berarti gambarannya sebagaimana disebutkan di sini, asluha min khasmusyai'. Asal kata mukhasamah itu adalah khasmus syai' ay janibuhu wa nahiyatuhu, satu sisi dari sebuah benda. Itu namanya khasmus syai', satu sisi. Syai' itu sebuah benda. kalau kita bisa lihat benda dua dimensi atau tiga dimensi, ini ada benda, ini satu sisi, ini sisi yang lain. Maka khosmu syai itu berarti satu sisi dari sebuah benda. Sementara musuhnya ada di sisi lain. Lah, musuhnya di sisi lain. Sisi ini dan sisi ini bermusuhan. Itu namanya mukhosamah. Bisa dipahami ini? Mukhosamah apa berarti? Musuhan. Musuhan. Permusuhan yang sangat sengit. Ibaratnya seperti itu. Maka dikatakan, fakullun minal mutakhasimaini fi jihatin. Masing-masing pihak yang bermusuhan ada di satu sisi yang berlawanan. Namanya musuhan. Ya, satu di sini, satu di sana. Bisa perang dengan menggunakan batu, atau bisa perang dengan tangan kosong, atau dengan alat-alat yang lainnya. Ini kalau gambarnya perang. Ada pula musuhan adu mulut, sama. Tidak mungkin berdirinya hadapnya ke sana semua. Pasti berlawanan. Kalau hadap sana semua, lawannya siapa berarti? Itu namanya tidak bermusuhan. Mungkin adu keras suara sebenarnya. Satu teriak, ini teriak. Namun yang namanya mukhosamah adalah munaza'ah. Adanya perlawanan antara dua pihak. Satu di sisi sebelah sini, yang lawannya ada di sisi yang lainnya lagi. Kosakata yang berikutnya, al-fujur. Al-fujur artinya al-mailu anil haqqi. Condong kepada kebenaran. Atau bukan itu yang dimaksud, menyimpang bahkan di sini, kebalikannya, menyimpang dari kebenaran. Ada dua kata yang menggunakan kata al-mailu. Al-mailu anil haqqi artinya menyimpang. Perhatikan huruf di situ, huruf an. Kalau pakai an berarti menyimpang jauh. Tapi kalau pakai ila, al-mailu ilal haqqi, al-mailu ilal haqqi itu berarti condong bahkan mendekat kepada kebenaran. Lah fujur ini yang mana artinya? Al-mailu anil haqq. Jauh menyimpang dari kebenaran. Wal ihtiyal, ditambah lagi kandungan makna fujur adalah ihtiyal. Wal ihtiyalu fi raddihi, ada semacam khilah. Ihtiyal artinya istimalul khilah, menggunakan tipu daya untuk menolak kebenaran. Sebetulnya dia menolak, tapi tidak mampu atau tidak ingin menampakkan penolakannya. Sehingga ia menggunakan ihtiyal, menggunakan khilah dalam penolakannya. Itu juga masuk makna fujur. Wa aslu minal fajr wa huwa syaqqu syai'i syaqqan wasi'an. Asal kata fujur dari kata fajr. Arti asal fajr ini adalah syaqqa syai'a syaqqan wasi'an, membelah satu benda menjadi luas, menjadikan ia lebih luas lagi atau gepeng istilahnya. Wal fujur fitanun fiddin, yang namanya fujur adalah fitnah dalam agama seseorang. Ketika seorang berbuat fujur, maka ia telah terkena fitnah dalam agamanya. Yang berikutnya, al-khiyanatu. Kata khiyanah fusirat huna bi'annaha tasarruf fil amanati bighairi wajhin syar'iyyin. Khiyanah dalam bahasa kita berkhianat, ditafsirkan di sini dengan tasarruf atau berinisiatif melakukan sesuatu pada amanah yang diembannya. Bighairi wajhin syar'i, tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. Contoh, kabai'iha au juhdiha au intiqasatiha au at-tahawun fi khifdiha. Beberapa gambaran khianat ini adalah menjual benda yang diamanahkan kepadanya padahal titipan, semisal wadiah misalnya titipan, saya titipkan ini kepadamu, tolong dijaga baik-baik. Bentuk pengkhianatannya bagaimana? Ia jual benda itu kepada orang. Ini namanya khianah atau berkhianat. Contoh lain, juhdiha menolaknya, atau di sini gambarannya adalah merusaknya. Orang dititipi benda seharusnya dijaga, tapi tidak dijaga dengan baik sehingga rusak. Itu juga khianah. Wangtiqasiha atau mengurangi sedikit, apalagi banyak, itu juga berkhianat. Watahawun fi hifdhiha, meremehkan penjagaan benda titipan yang diamanahkan orang kepadanya. Ini beberapa bentuk khianah atau khianat pakai T dalam bahasa kita. Baik, kita baca hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara, apabila semua empat perkara ini ada pada diri seseorang, di empat sifat ini ada pada seseorang, jadilah ia seorang munafik tulen. Jadilah ia seorang munafik tulen. Betul-betul munafik. Jempolnya kebalik. Harusnya seperti ini. Munafik tulen. Dari sisi amalannya maksudnya. Dari sisi amalannya. Karena para ulama menjelaskan nifak atau kemunafikan itu ada dua macam. Di antaranya saya nukilkan di sini dari penjelasan Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam salah satu fatwanya, an-nifaqu nifaqani. Kemunafikan itu ada dua macam, nifaqun akbar wa nifaqun asghar. Nifaq besar dan nifaq kecil. Sisi perbedaannya, nifaqun akbar mukhrijun anil millah. Kemunafikan besar, mukhrijun itu mengeluarkan orang yang memilikinya dari agama Islam. Karena hatinya apa ini? Kafir. Bentuknya dalam keyakinan. Sehingga sebagian ulama menyebut nifaq akbar ini dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, ya keyakinannya kafir, tapi penampakannya Islam. Gambaran yang tadi kita singgung sekilas di atas, ya wujudnya kaum muslimin, wujudnya bagian dari kaum muslimin, tapi hatinya na'udzubillah kafirnya bukan main. Itu ada di zaman Rasul, ada bahkan sampai hari kiamat pun ada golongan-golongan yang seperti ini. Di antaranya apa yang disiratkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun ternyata mereka tidak beriman. Dalam apa? Dalam hatinya. Lisannya mengucapkan amanna billahi wa bil yaumil akhir, namun Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Sebetulnya hatinya tidak beriman. Ini nifaq i'tiqadi, nifaq akbar, nifaq besar, mukhrijun anil millah. Dan pada hari kiamat nanti terancam dengan ancaman api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang seperti ini ada di dalam kerak api neraka. Yang paling dasar tentunya. Kemudian nifaq asghar disebut pula oleh sebagian ulama dengan nifaq amali. Nifaq amali. Di perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Mereka mendefinisikan Ini yang saya nukil dari penjelasan Syaikh Utsaimin, la yukhriju minal millah. Nifaq asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Lakinnahu yukhsha an yatadarraj bi sahibihi hatta yasila ila nifaqil akbar. Na'udzubillah min dzalik. Yang dikhawatirkan orang yang melakukan nifaq asghar ini akan terus meningkat kemunafikannya sehingga mengantarkan dia kepada nifaq akbar sampai kafir hatinya dalam keadaan sosoknya sosok seorang muslim, wal iyadu billah, sehingga diantarkan ia ke dalam api neraka pada hari kiamat. Kita berlindung dari sifat-sifat yang seperti ini. Rasul mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat perkara yang apabila semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia seorang munafik tulen, khalisan. Itu tulen, dia betul-betul munafik dari sisi amalannya, sebagaimana penjelasan tadi. Yakni bisa mengantarkan seorang kepada nifaq akbar. Dan jika ada pada salah satunya, dikatakan oleh Rasul, wa man kanat fihi khaslatun min hunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi. Jika ada satu saja pada diri seseorang, maka dia memiliki sifat kemunafikan. Satu sifat kemunafikan ada pada dirinya. Hatta yada'a, sampai ia mau meninggalkan sifat itu. Disebutkan rinciannya oleh Rasul, idza tumina khana, jika dipercaya ia berkhianat, wa idza haddatsa kadzaba, jika berbicara ia pun berdusta, wa idza ahada ghadara, jika ia membuat perjanjian dengan seseorang ia melanggarnya, wa idza khasama, permusuhan dengan orang sampai melampaui batasan agama, dan sekali permusuhannya itu. Ini empat ciri orang-orang munafik. Tentunya kita senantiasa harus berwaspada, jangan sampai memiliki satu sifat pun dari empat sifat. Fadhilin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita baca al-makna al-ijmali, makna secara garis besar dari hadis ini. Faqala Syekh Rabi hafizahullah, an-nifaqu da'un kabir wa khatarun jasim 'alal islami wal muslimin. Kemunafikan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, besar wujudnya, berbahaya, khatarun jasim, bahayanya pun sangat besar. Jasim itu artinya kabir. Bahayanya besar jika ada pada diri seorang muslim, karena bisa mengantarkan kepada kemunafikan yang sifatnya besar, mengeluarkan dia dari Islam, wal'iyadu billah. Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah, an-nifaqu da'un kabir wa khatarun jasim 'alal Islam wal muslimin, berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Wa huwa wasfun dhamimun liqaumin adharul islama kaidan wa khida'an. Sifat ini adalah sifat yang dhamim, tercela, dimiliki oleh suatu kaum yang menampakkan keislaman. Jadi kita sudah singgung kaumnya, namanya apa? Kaum munafikin. Menampakkan Islam dalam rangka tipu daya, wakhidaan, tipu muslihat, menipu kaum muslimin. Ya, penampakannya Islam, padahal itu kafir sebetulnya, tapi ingin menipu kaum muslimin. Liyanalu bihi masaliha madiyatan. Mereka lakukan itu karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan harta misalnya, biar selamat tidak dipenggal oleh pasukan kaum muslimin, nah, di antaranya. Tsumma yanju bidzalika min suyufil Islam, dengan penampakan Islamnya padahal hatinya kafir, berharap selamat dari sabetan pedang Islam, yakni kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dimenangkan Allah Azza wa Jalla. Waqad la'ana Allahul munafiqin wa dhamahum wa tawa'adahum bi alimil adzabi bin darkil ashali minan nar. Allah melaknat kaum munafikin yang tadi sifatnya disebutkan di atas. Allah mencela mereka, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih di dasar api neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin ada di dasar api neraka yang paling dalam. Tsumma qala hafizahullah wa qad dzakara sifatihim adz-dzamimata fi suwarin katsiratin min al-Qur'anil Karim fi suratil Baqarah wan Nisa'i wa suratil Taubah wa fi suratil Mujadalah aw al-Mujadilah wal Hasyr wa suratil Munafiqin kullu dzalika liya'rifahum atau liya'rifahum liya'rifahum al-mu'minun akhirnya liya'rifahum al-mu'minun wa yahdharu syarrahum wa kaidahum wa khabathahum. Dikatakan di sini Allah sudah menjelaskan sifat-sifat mereka yang tercela dalam banyak surat dalam Al-Qur'an. Beberapa surat disebutkan di sini. Ada surat Al-Baqarah, An-Nisa, At-Taubah, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, surat Munafiqun itu sendiri, sampai ada satu surat khusus judul suratnya Al-Munafiqun. Menggambarkan sifat-sifat kaum munafikin di masa Rasul dan bisa pula ada di masa-masa setelahnya, agar kaum mukminin ya'rifahum, mengenal sifat mereka, wa yahdharu syarrahum, kemudian berhati-hati dari kejelekan mereka. Kenapa berhati-hati? Orang munafikin berbahaya. Kalau orang kafir, jelas-jelas ketika kita tahu oh itu kafir, ada tanda-tanda kekafiran, kita sudah pasang atau jaga diri, jaga jarak, ah itu orang kafir. Pembicaraan kita pun kita jaga. Kita pun kalau itu dalam keadaan genting perang, ada orang kafir, ya kita pasang senjata. Hati-hati, jangan sampai mereka membunuh duluan, karena sudah jelas-jelas kafir. Tapi orang munafikin penampakannya Islam. Musuh dalam selimut, kata para pakar bahasa. Musuh dalam selimut. Selimut itu, ya kita tidur dalam satu selimut, ternyata di samping kita ada musuh yang siap membunuh, siap menikam atau meracuni diri kita. Membunuh diam-diam. Jangan-jangan kalau kita tidur diterkam atau ditusuk dengan pisaunya. Ini bahaya kaum munafikin. Sehingga diingatkan di sini agar kaum mukminin berhati-hati dari kejahatan mereka, dari tipu muslihat mereka, dan dari kejahatan mereka, dari kebusukan mereka. Waqad bayyana Rasulul Karimu fi hadzal hadits arba'an min sifatihim wa alamatihim al-barizah. Dalam hadis ini Rasul telah menjelaskan 4 sifat yang sangat jelas sekali. Kita baca satu persatu. Al-ula khiyanatul amanah. Sifat kaum munafikin yang pertama yang disebutkan dalam hadis adalah mengkhianati amanah. Tentunya ini disebutkan dalam hadis tadi, wa idza tumina khan, jika dipercaya berkhianat. Syekh Rawi menjelaskan, wa bi'satil khuluq hi, sejelek-jelek akhlak ini adalah khianat. Wa ma akhbahu an yathiqa bika insanun wa yasta'minuka 'ala malihi aw 'irdihi aw haqqin min huquqihi fatakhuna. Sungguh jelek tatkala misal ada seorang mempercayakan sesuatu kepadamu, yasik bika, ia percaya kepadamu, ia serahkan hartanya untuk dititipkan kepadamu, ia serahkan kehormatannya untuk dititipkan kepadamu. Nah, titip harta, titip keluarga, atau harta benda yang lainnya yang ia miliki, ternyata kamu mengkhianati orang itu. Jelek apa enggak jelek ini? Jelek. Coba bayangkan kamu yang dikhianati, biar merasakan penderitaan orang yang dikhianati. Kita akan merasakan, kurang ajar orang itu mengkhianati saya. Nah, pasti akan mengatakan seperti itu. Atau kata-kata yang semakna, menunjukkan kita saja enggak suka dikhianati. Apalagi ada orang mengkhianati orang lain. Ini hal yang harus kita hindari bersama. Tablighiha wa nashriha kana dhalika minhum khiyanatun istawjabuna biha la'a'illah wa ghadabuh. Jika mereka kurang dalam menyampaikan, ada satu kekurangan dalam menyebarkan, maka itu satu bentuk khianat yang ada pada mereka. Mereka kelak nanti akan mendapatkan laknat Allah dan murkanya. Disebutkan satu ayat di sini, qala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas, berupa petunjuk, setelah kami jelaskan itu kepada manusia dalam kitab, tidak mau disampaikan, ada yang disembunyikan, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang bisa melaknat, mendapatkan laknat Allah dan laknat makhluk yang bisa melaknat. Ini satu ancaman keras. Fa'ala hamalatil ilmi an yuballighu ma ja'a bihi khatamul anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam fa inna dhalika a'zamul amanati. Maka sebagai nasihat untuk kita para pembaca dan para hadirin seluruhnya, wajib bagi para pembawa ilmu yang nanti akan menyampaikan itu kepada manusia untuk menyampaikan ma itu semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah penutup para nabi, khatamul anbiya alaihi salatu wassalam. Karena itu adalah amanah terbesar, amanah terbesar yang diemban oleh mereka, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa kitmanu, itu bisa dikasih koma kalau tidak ada koma. Wa kitmanuhu taka'us anhu wa a'zamul khiyanat. menyembunyikan apa yang dibawa oleh Nabi kita, menyembunyikan ilmu dalam kurung, itu termasuk kemunduran. Itu arti taqa'us, keterlambatan, bahkan termasuk khianat yang paling besar, pengkhianatan paling besar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul, jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang diemban oleh kalian dalam keadaan kalian tahu dan sadar akan pengkhianatan itu. Ini satu sifat dari orang-orang munafik. Tatkala ada amanah yang kita emban, usahakan semaksimal mungkin untuk menunaikannya dengan baik dan benar. Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Maka termasuk di antara konteks menjalankan perintah adalah apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Semua yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakanlah semampu kalian. Masing-masing berusaha semaksimal mungkin mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga, harta yang dimiliki untuk menjalankan amanah itu. Mudah-mudahan ia mendapatkan ridha dari Allah dan selamat dari murkanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjauhi sifat-sifat kaum munafikin. Kita bersihkan diri kita dari hal itu sehingga kita bertemu dengan Allah sebagai orang-orang yang beriman.